Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat yang begitu sangat banyak kepada kita. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah berjuang keras sampai titik darah terakhir untuk memperjuangkan kebebasan kita dan kebahagiaan kita untuk mendapatkan surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar rahimakumullah, pada hari ini kita akan mengkaji ayat ke-119 dari surah Taha yang masih menceritakan tentang fasilitas yang Allah berikan kepada Nabi Adam alaihissalam di dalam surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha. Dan sungguh di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari. Di dalam ayat sebelumnya Allah sudah menjelaskan bahwa surga itu adalah tempat terbaik bagi Nabi Adam. Allah taju'a fiha, engkau tidak akan merasakan kelaparan, wala ta'ra, dan engkau tidak akan berada dalam keadaan telanjang tanpa pakaian. Allah kemudian melanjutkan di dalam keterangan ayat kita pada hari ini ayat 119, wa annaka la tazma'u fiha wala tadha, dan engkau tidak akan pernah merasa kehausan dan juga akan merasakan panas matahari. Para pendengar rahimakumullah, ini adalah fasilitas lanjutan yang Allah berikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Tidak tazma'u, tidak akan merasakan dahaga. Saya teringat dengan sebuah kisah yang terjadi ketika seorang raja meminta nasihat kepada seorang ulama ya, sebagai penasihatnya. Wahai ulama, berikan aku satu nasihat yang berguna bagi diriku. Apa kata si ulama ini tadi? Wahai sang baginda, Anda telah memiliki kekuasaan dan kekayaan yang begitu sangat banyak. Tapi coba pikirkan sebentar, kalau Anda berada dalam keadaan haus, tidak ada air kecuali air yang berada di tangan saya, ya. Apakah Anda bersedia saya berikan air setengah daripada gelas ini dengan ditukarkan setengah daripada kerajaan dan kekuasaan Anda? Si raja menjawab, tentu saya akan tukarkan setengah kekayaan saya demi segelas, setengah gelas air, karena saya sudah sangat begitu haus. Kemudian ulama ini tadi bertanya lagi, bagaimana kalau kemudian Anda masih haus dan saya masih memiliki setengah gelas air yang tersisa? Saya akan minta kepada Anda untuk menukarkan setengah tersisa dari kerajaan dan kekuasaan Anda dengan setengah gelas air ini. Sang raja mengatakan, saya tidak akan berpikir ulang dan saya akan memberikan separuh daripada kekayaan yang tersisa yang saya miliki demi setengah gelas air. Apa jawaban si ulama ini tadi? Demikianlah baginda, bahwa ternyata segala kekayaan yang Anda miliki itu tidak lebih nilainya daripada satu gelas air saja. Para pendengar rahimakumullah, ini menjadi suatu pelajaran kepada kita bahwa ketika Allah mengatakan la tazma'u fiha, Anda tidak akan haus di dalamnya, wahai hambaku Adam, ya, bahwa sebenarnya di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala, ya, selamat saja daripada dahaga itu adalah merupakan suatu hal yang sangat menyenangkan. Tidak usahlah berpikir untuk minum Coca-Cola, untuk meminum Sprite atau yang lain-lainnya, minuman-minuman mahal. Bisa saja tidak merasa haus itu adalah suatu hal yang sangat menyenangkan. Karena pada saat kita kehausan, kita kalau melihat segelas air putih saja, ya, atau sebotol cup aqua saja, itu sudah merupakan hal yang sangat indah sekali, ya. Di dalam surga nanti bukan hanya sekedar sebuah air putih biasa, tetapi Allah menyediakan fasilitas yang begitu sangat banyak sekali terhadap air, ya. Allah mengatakan masalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharum min khamrin lazzatin lisyaribin wa anharum min asalin musaffa. Di dalam surga nanti Allah akan sediakan ada air yang begitu sangat jernih, min ma'in ghairi asin, yang tidak berubah rasanya, tetap segar, tetap fresh sebagaimana diambil dari air pegunungan itu, begitulah segarnya, ya. Kalau ada orang yang merasa tidak cukup dengan air putih, harganya murah, Allah mengatakan wa anharum min labanin, satu sungai, kata Allah, itu kami sediakan isinya, sungai itu adalah susu, karena susu lebih mahal daripada air. Ada yang tidak tertarik juga dengan susu karena dianggapnya di rumahnya banyak lembu, banyak banyak kambing, tinggal ngambil saja. Allah mengatakan wa anharum min khamril lazzatin li syaribin. Kelak nanti di dalam surga Allah sediakan sungai yang yang airnya itu adalah arak yang begitu sangat lezat sekali untuk diminum. Di dalam dunia kita tidak diperkenankan minum arak, tetapi nanti di akhirat kita akan minum arak, tetapi tidak akan membuat kita menjadi mabuk atau menjadi pusing. Ada mengatakan saya tidak suka arak karena di dunia saya tidak suka arak. Allah mengatakan apa? Wa anharum min asalim musaffa. Allah kembali tarik perhatian kita. Di dalam surga nanti ada air yang berasal dari madu yang begitu sangat jernih, madu hutan asli. Ya, kalau di Arab itu ada madu dari Yaman yang harganya sangat mahal. Ya, itulah minuman kita kelak nanti di dalam surga. Kita tinggal pilih saja. Akan tetapi ingat baik-baik bahwa itu semua tidak akan kita dapatkan dengan ongkang-ongkang kaki. Berdahagalah di dunia karena kita melaksanakan puasa. Niscaya nanti di hari akhirat Allah akan berikan kita minuman sepuas-puasnya pada kita semua. Ya, berlapar-laparlah di dunia, ya, karena kita melaksanakan puasa. Kelak Allah akan ganti dengan makanan yang tidak terkira nanti di hari akhirat, dengan buah-buahan dan segala macam hal yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Perjuangkan kehidupan dunia untuk mendapatkan kehidupan yang lebih nyaman dan lebih bahagia nanti di hari akhirat, terutama di dalam surga. Bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Ardiansah. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menarik sekali cerita tentang kehausan, ya, sebagaimana yang dijamin Allah Subhanahu wa taala bahwa penghuni surga itu tidak akan pernah merasakan haus. Persis apa yang dikisahkan oleh Ustaz Perdana tadi menjadi hal yang realitas dalam kehidupan kita, menjadi hal yang sangat nyata dalam kehidupan kita, bahwa manusia tidak dapat bertahan tanpa air. Dan kematian dengan kekeringan itu adalah kematian yang sangat menyakitkan. Artinya ketika orang disiksa, dia tidak diberi makan, ya boleh jadi dia akan bertahan sampai seminggu. Tapi ketika dia tidak diberikan air minum, maka itu adalah satu hal yang sangat menyakitkan dan dia tidak akan dapat bertahan, ya bahkan mungkin hanya sampai 3 hari. Nah, jadi apa yang disebutkan dengan bahwa orang yang berada di dalam surga itu tidak akan pernah merasakan kehausan, kata Syekh Mutawalli Syahrawi, kembali Allah Subhanahu wa taala menyentuh hal yang paling dasar dari kebutuhan manusia itu. Kalau pada ayat yang sebelumnya disebutkan tidak akan lapar, ya, artinya akan ada makanan senantiasa di dalam surga, maka di dalam ayat ini kemudian disebutkan tidak akan kehausan, yang juga menjadi kebutuhan yang sangat mendasar dalam kehidupan kita. Bahkan bayi yang baru lahir pun dia langsung, ya, sangat membutuhkan untuk minum, ya, untuk menyusu dengan ibunya. Jadi jangan dibayangkan hanya sebatas bahwa oh kalau minum di dunia ini juga kami minum, ya. Tentu minum yang di dalam surga itu adalah minum yang tidak sama kualitasnya dengan minum kita di dunia ini. Dan tidak dapat dibayangkan bagaimana bentuknya, bagaimana kualitasnya rupanya. Tentunya seperti yang dibacakan hadisnya pada pertemuan kita yang lalu, di hari yang lalu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang surga itu, mala aynun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara fi qalbil bashar. Tidak dapat dibayangkan oleh pandangan kita, oleh ingatan kita, oleh pendengaran kita, tidak kita mendengar bahwa di sana indah, surga itu jauh lebih indah. Kita melihat ada suatu tempat yang sangat indah pemandangannya, surga jauh lebih indah. Kita melihat ada di suatu tempat yang penuh dengan segala fasilitas, surga, ya, fasilitasnya jauh lebih daripada itu. Bahkan tidak ada yang terlintas di dalam hati kita kecuali surga itu lebih daripada itu. Nah, kemudian disebutkan tidak pula kepanasan, karena manusia tidak dapat menahankan teriknya matahari. Kita saja yang berada di kota Medan ini atau di kota di negara yang tropis yang banyak hujan, ya, mengalami kalau hari yang sudah sangat terik dan panas, kadang-kadang kita membuat kita malas untuk beraktivitas di luar rumah, membuat kita menjadi terlalu banyak mengeluh, walaupun mungkin di rumah kita ada AC misalnya, atau ada pendingin ruangan dan sebagainya, namun tetap saja kita mengeluh karena panasnya udara di luar. Artinya apa? Bahwa kondisi yang nyaman, ya, tidak panas, juga tidak terlalu dingin, ya, yang sejuk, yang tenang, tentram, di mana perut kita kenyang, kita tidak kelaparan. Ini adalah, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, satu gambaran, ilustrasi dari kebutuhan manusia yang sangat asasi itu, yang dapat disimpulkan dengan kata-kata sakinah, ketenangan. Hati tenang, tubuh kita memang secara lahir dan batin itu merasakan ketenangan. Nah, itulah yang didapatkan di dalam surga, yang kita tidak akan pernah bersusah payah di dalamnya untuk meraih ketenangan itu. Karena apa? Karena mereka yang hidup di dalam surga Allah Subhanahu wa taala itu hidup dalam rahmat Allah, hidup dalam karunia Allah. Kalau di dunia ini kita untuk mendapatkan makan enak misalnya, kita harus bekerja. Dan bukan hanya bekerja, setelah dapat gaji kita harus masak lagi. Kalaupun kita membeli, kita harus membelinya lagi. Coba tidak sampai di situ kesulitan itu, kita harus memakannya dan kita harus berupaya memasukkannya ke dalam mulut dan mengunyahnya selanjutnya. Dan apa yang kita makan itu kemudian menjadi kotoran yang juga menimbulkan masalah lagi setelah itu. Kalau di dalam surga tidak demikian. Apa yang kita makan tidak menjadi kotoran. Apa yang kita makan itu menjadi kesehatan. Dan tidak ada rasa khawatir kalau kolesterolnya akan kolesterolnya dan sebagainya. Inilah keindahan di dalam surga dan kenikmatannya yang tiada tara, yang tentunya akan menjadi idaman bagi setiap hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Justru karena itulah gambaran-gambaran ini semua membangkitkan semangat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk datang sujud patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita melihat ada orang yang tidak sholat, bukankah berarti dia adalah orang yang bodoh? Orang yang mengharamkan bagi dirinya sendiri nikmat-nikmat yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala itu. Dan tentu kita ketahui bahwa tidak ada satu pun dari ajaran agama ini yang membuat kita menjadi sangat kesulitan, sehingga kita menjadi miskin atau sehingga menjadi kita susah dalam hidup ini. Bahkan apa yang ditetapkan Allah itu menjadi kemudahan bagi diri kita. Mungkin itu tambahan dari saya. Iya, terima kasih Ustaz Hadim. Para pendengar rahimakumullah, sebagai kesimpulan dari pembahasan kita pada hari ini, bahwa seluruh fasilitas di dalam surga itu adalah suatu hal yang begitu sangat menyenangkan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai pemicu kepada kita agar tetap konsentrasi di dalam memperjuangkan surga ketika kita menjalani kehidupan ini. Ini sebagai suatu pengokohan memori di dalam pikiran kita, dan untuk menjernihkan kembali pikiran kita bahwa sebenarnya kita layak untuk memperjuang, untuk berjuang, dan untuk berkorban untuk mendapatkan segala macam fasilitas yang begitu sangat indah di dalam surga yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah membeli diri seorang mukmin itu dengan surga yang begitu sangat indah. Akan tetapi berapa banyak di antara kita yang malah menjual diri kita untuk kepentingan dunia dan hal-hal yang sifatnya sangat terbatas dan bahkan tidak memberikan manfaat buat kita. Mudah-mudahan memberikan firman Allah ini memberikan gambaran betapa indahnya surga yang harus kita perjuangkan di dalam kehidupan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.